Gebiar pesta laut, paguyuban layan pendang, Tri Ata Kombo Niti bersama Jihan Audi New Pandawa Sakti. Terji Soteng, terima kasih. Sendis Audio Matroso. Selamat siang semuanya, bareng-bareng New Pandawa. Kita goyang lagi. Ada Jilo lagi sih, terima kasih Jilo. Bamba, ibu-ibu yang lagi panas-panas. Namna ujo de uling ente. Terima kasih.